Amdur itu ya. Amdur itu dalam. Amdur itu, nah, orang tua ngarap nasi atas satu yang tertakok minta jaluk sirokabe. Kue jaluk waktu lakum eng rasul sirokabe. Ini kitab nih mungkin. Kamu harus tidak musa. Ini kalau balik ini mana ni? Jadi kalau itu umum Rasulullah tentang Medina ini dia lek terbanyak dari umat. Nah, umat Yahudi nabi sing siapa ni nabi sinten? Musa melane amturi duna antas alu Rasulullah kamu berjingan yang kama suri lah Musa mukho. Antas alu atau amturi duna atau karat sirokabe antas alu yang tetap kok sirokabe tetap tenja itu Rasulullah kamu kama suri lah Musa. Kalau zaman tenja ini sahaja Musa mukho berjingan itu. Peristiwa ini kisah kalau di guna nak bermuka dalim bermuka kisah ingkok bir ini kisah ingkok dihim hari nabu hajar rotan oleh rotan waman disabar dengan yang tak betul menjadi sebuah al-kufra yang kufur iman iklan iman kufur diganti iman bapak benar salah satu moga teman sesat sebuah salah satu ini kalau tak cerita jadi hari nabu hajar rotan dari zaman ini lebih kurang ajar pulau-pulau sampai yang kabel yang tidak berkenan. Waktu orang Musa kau mahu setina rojunan demi kau tidak. Jadi Nabi Musa dua santri kita pulang. Sing diplot, diplot, diproyeksikan, diplot ketemu pangeran. Bodoh-bodoh nyambut tahu ini gunung tulis saya. Jadi Nabi Musa itu orang ngerosok level Nabi. Dia berangkat awal ketemu Allah di gunung tulis ini. Lalu mati yang kita pulang, yang kau pilihan itu ya, misalnya berdiri ini, udah itu tekonnya awal orang bareng bareng orang bareng itu aku sudah tahu lah, kau pengen jadi, sudah kini saja, jadi kau pengen untuk kaki dulu dan orang Israel, orang percaya makanya sampai masuk lewat minaraka, kata orang-orang jangkrok saat iman dari gue, anak bodoh-bodoh orang apa aku wedok, menang-menang untuk orang apa sesini sopo. Jadi intinya mau hitung pulau enggak terima nak dengan ini Nabi Musa ketemu apa padahal sing padahal hitung pulau itu yang diplot artinya diplot kaum pilihan ini apa nama waktu Al Musa kaum Al Musa ke Inal Junan ini kau Inal Musa tu milih hitung pulau bom anggur ketemu aku buat kaum hitung pulau Nabi Musa ini kok aku ketemu Allah jadi untuk Allah Allah walaupun Allah ya Allah ya Allah berhubung tidak percaya pengiran yang tersinggung ke Nabi tidak percaya bisa berbedek mati barang mati jadi ngomong bolak balik yang tidak Nabi ini buatan Rasul buatan Nabi jadi di perhitungan akal Kak Ahmad itu berarti yang namanya anak Rasul itu di perhitungan akal diorang murni perhitungan nurani pokoknya di Bupati Melayu ambil surah Melayu buatan sakit nah Rasul di perhitungan akal barang mau hitung pulau mati, kalau mah aku dan murah sepah mati sekarang. Nabi Musa mikir, Gusti, kau hitung pulau, kau pilihan pulau. Lah nak jenengan mundur dengan pantai ini terus kesini nak kulo nopo toro sinta. Pagi pula pengawal kulo, artinya generasi kulo terus hilang. Mengenai kalau mah aku dan murah sepah itu kau laro pulau si tak helat tahu mingkau dua i. Ya ya, jenengan kau mati ini bareng mau mati bareng di pulau, kau mati bisa mundur bareng. Jadi Nabi Musa itu Rasul, jadi diperhitungkan nah, bener orang itu ngelaku disiksa Allah mergo mama itu juga Allah langsung tapi setelah dimatikan Allah, Nabi Musa diperhitungkan akal Nabi itu ngelaku mati terus intern, seksinya ngelaku jadi Rasul kalau dakwah ilaika, dakwah yang jenengan itu gak kayak umat si intern engkau pilihannya pun mut ya ada debel sih umat sekarang Allah dituruti ya itu udah nomornya. Nah inti cerita itu nggak tergambar sih. Jadi nak Rasul mesti diberi Tuhan. Model ini diberi Tuhan. Termasuk zaman Rasulullah diusir ke Mekah langsung diberi Jibril ya Muhammad. Insikta ahlak tahu. Kau nak karab bisa dibesar. Tapi jawab Nabi Muhammad asa ayah hujamin asla bima yubi rubi menawa nak bapak era iman paling ke anak turun iman diberi Tuhan. Ya tenang ketika Nabi di Medina itu anak turunnya ngomong kafir sing musuhin Nabi meniman jadi Khalid bin Walid Musa bicara Nabi sendiri Walid bin Muhyiro dia anak Khalid dan Khalid kan ada Zinor orang Zinor itu dia bilang berang mana dia prema Khalid bin Walid, Walid bin Mughira itu gak ada anak. Berhubung gak ada anak, sampai anak angkat Wuling, jadi Khalid. Khalid iman, tapi iman dasar mantan teriman. Jadi ya itu yang matanya saya khabar, Khalid bin orang itu. Bareng dia iman, imannya beriman. Jadi pertama dia iman, ngomongin Rasulullah, matur ya Rasulullah, kalau nanti matanya tiang paling jenengan seneng. Tobat kula mati ini yang paling jenar ini. Terus Khalid mati ini saya lama hal kadang. Ibu yang saya aku ngarang Quran. Jadi paham supaya. Jadi kau ada tempat nakalan. Yutang kau tobatnya istighfar kurang iso. Paham? Orang jihad tobatnya sementing ini ganda iso. Wajiban jihad itu jihad ini. Dibuat agar jihad itu ukurannya. Uduh bisa pilih. Pernah disakiti atas nama Allah. Ukhri jumin dari him tahu diusir. Jadi tidak bisa jihad diganti istighfar diganti istighfar. Jadi kewajiban jihad. Ia sudah dikendai istighfar, istighfar. Waduh kewajiban taklim, kewajiban tapi ia sudah dikendai istighfar. Karena itu berhutifaya. Bener boleh tak? Kula nate materi tiang yang maling jenang senengi. Tobat kula materi tiang yang jenang ditingi. Materi bisa dalam hal kata. Waduh tobat. Tapi dasar preman. Ya cerita preman. Mula ngeru cerita preman selama itu boleh. Di killer, pembunuh. Nah, zaman Khalifah Umar dari Khalifah ada yang di PHK. Lebih rasa jadi panggil memperan. Dia nak buat market gede pulak. Oh, kakean si mati lagi panggilan. Kakean si mati lagi panggilan. Mana kerana cerita cerita berlima dibagi ada sengaja dia buat kalau dia beli. Mana ada preman? Ada jalan yang tarik tu situ jadi beli nggak kalau dia. Aiyah, mana kita kita bukan di Israel. Kanda ni kiai tangan dalam berkor. Untuk bisa, pulang untuk bisa lagi. Jadi lah pulang untuk bisa, bujuk untuk bisa. Lagi ini bodoh di bisa, bahasanya bodoh untuk bisik ya, bodoh bodoh sesat. Boleh tidak di bisik, bisa pulang pulang. Baman patut adalah salah satu. Warga senang sokong kasirun, sokong ada min akhir kitab tengah akhir kitab. Akhir kitab ini mau yang bikinan surat umum, yang ada pada pulau. Jadi ambil ayat madaniyah itu dia lagi mau dia, mana mungkin warga kasirun. Walaupun dunia umpamu iso mbalikna sapa ahli kitab ing sira kabeh mbali iman iku den dalan kufar hari dadi kafir kafir kafir. Ahli kitab ku berambisi dadi ana kowe kafir meneh. Alasane hasatan karena diri ini inti antusi saking awak dhewe ahli kitab. Mimpa di mata kaya ana lagi sawise yen jelas baru ngerti ahli kitab apa aku hak. Fa'ku mongko nyepuro sira kabeh waswaku lan tegese nyepuro usahane sing gampang. Hatta ya jauh ya bisi bernekana sopa Allah yang berhiklan ibu ahli kitab itu seneng bomo Islam jadi kafir menurut oh ini permainan ilmiah jadi mana ya ada macam-macam inna wajah tanda wala kuisya ini kukul diri dan singkul bagi mulan jim menengah surat adil sholat wa adil zakat wa mau teopoi wa mau teopoi kukul dimukan ngajona surat kafir yang bersibun dunia wa ibu kafir apa saja yang kamu ajukan demi diri kamu menurut dan sanggih berbaikan proaktif kasih latih bagi silaturahim masuk takutin taji dulu mengkomentu isi raka feru ima minta boyo dan tanya siapa saja yang kamu disini atas nama kepentingan awamu diri artinya kaya kaya nama lafi taji dulu minta boyo dan boyo ima tak malu nafis pokoknya kan bodoh ucap sopoh ahli kita mengucap ingin layak kula jenat orang masuk yang suatu sopoh ilah makanan dan orang nasoro kecuali yang yuk itu orang nasoro. Saya ingin berbawa dari Tora dan Ika yang butuh Madinah Dawud dan Ika yang menggunakan kulajan Sopo yang butuh Madinah wa Nasara Nasir lama tanah dulu cuma saya menggunakan berdebat mengenai ini kurang bulat balik ya eleng-eleng kode pokoknya kalau ayat Madaniyah itu mesti polemiknya pun ilmiah eleng-eleng harus mantau itu pertama Pak Madani ini ketok teori itu benar jadi itu perdebatan ilmiah mereka zaman Makia gede ngantong ke waktu ngusir macam bedui memekal bedui nanti ini mau ayat nama Madaniyah, mengenai perdebatan ilmiah. Nabi tidak debat. Lama tanah dulu, semasa ini mulai dulu debat. Sopo yang di Nasoro ini dari Naya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lihat pun debat ini ngerti Nabi. Corong yang di layak pula lah itu lihat. Orang masuk ini suaraku sopo lah lihat. Bapak Allah Nasoro layak pula lah ilang. Nasoro. Terus Nabi jawab. Tinggal dia menggunakan pengucapan. Waktu jadi orang dua ewe buyut. Jadi Pak Aman ini wangan-angan nih. Ya di Nasoro. Syahwat itu untuk sesyahwat itu Yahudi Nasrani al-Badilah yang berarti aku mengucapkan siro kabeh hati nekano siro kabeh duluhan aku yang dalil dari siro kabeh kamu menolak siro kabeh itu kalau tidak sama dengan kamu jadi ahli jannah setengah Yahudi Lho mulane iki lho. Mulai sampean takok ulama-ulama Mesir, ulama Mekah. Mesti gedeng karo iku. Kuwon karo iku ngeklaim awake mursid ila jannah. Ini sing namar karo iku dhewe ra bisa. Inti silsilah, silsilah itu Rasulullah. Tapi gedeng karo iku ya sesat, ngiri dan gedeng. Iya. Tapi itu bener ya keliru. Mergo tingkah aman ibu Martine wong suwarga neraka iku suku khotimah ora jelas tapi wis ngeklaim. Kote mulih jelas iki wong salah wong wiridan gedhe. Tapi sampean iman yo keliru. Lha keliru orang mesti minah dijana ucu-ucu sok anak buah pun nak kesesat tak gandeng tak bodo swarga. Lah jenengan mesti swarga. Apa? Iki dilihat ilka amani uru, amani uru dari syahwat urum al-batila. Repot kena kelam-kelam. Lho tak Abdul Qadir banyak jahatan, sering ngendikan ngoten banyak Abdul Qadir sama ngendikan tidak ada orang mencintai saya atau memuji saya kecuali ketika dia tersesat, terpleset, tak gendek ila anak ibn dia sampai Abdul Qadir saking angku yang ngendikan umpoh memutin amalat saat sesat itu roh aku menangi, tak gendek jenak halat yang sesat zaman waktu di wujud ngaji bermuatin kaya iraro tahari waktu di wujud itu rapat dimulai kasi di jendara kakin kusen jenet al-halat dan Al-Hawa itu berada di Mama Kudus dimulai ini kan beruntung itu sekarang dia mumpuknya dan Al-Hawa itu memang tenang itu dan Anal-Hak Anal-Hak, Anal-Hak, Anal-Hak itu aku itu Allah, Anal-Hak ini kalau sih dicerah ya dasar yang pukul aja, berarti yang pukul aja itu sekarang ponis ini jam sama lu soleh, naurah, toleh, soleh mulai di sini semua mumpuknya itu yang kuat itu, sekarang Fatwa Fatwa itu kan bulut, bulut itu tapi ketika periode Zakaria Alam Sori ulama pakai simpon alim-alim pun wonten kontrol. Jadi wali sama nak mau tembakar. Sebenarnya kita bertazir, kita bertazir wonten. Bagaimana dengan kalau wali tihu ibadi? Jadi jaga tugasnya pakai bu ibadi. Saya agak sadar bilang anak hak anak boh. Mati jadi lama orang orang yang sagu kecuali oboh. Iku dia hukum. Tu rotor-rotor ulama angkatan di Zakaria Alam Sori ini seorang pun radi nalar. Karena kau luhum itu fi halil ghaibah saat gak sadar janda itu gak kena hukum. Tapi nari yang buat zaman Husain al-Halat jangan nanti juga menemukan pancung gara-gara muni al-Halat terus terusnya wali sama zaman itu Siti Jenar artinya gak tenak jenisnya tatanan fikir panjang ngeri mulanya fikir kemarin rusak roto-roto kaman buatan senang fikir mulanya sampai jadi anekdot mantapak koha walam yata sabwak itu mesti jadi izin berkor rusak paham gitu jadi uang tasawuf gak pakai ufasek tapi pakai gak tasawuf jadi kafir sintik ini mau jadi kok edan mentafak kok walam ya tasawuf ikut tafasak kok tapi gua mentasawuf apa walam ya tafak kok itu tasan jago jadi kafir sintik contoh gampang aja sampean di mbok kan di mbok lagi seneng-seneng sholat kok pun sumpah nangis aku boleh sopara sholat jadi sholat gimana? Seneng sampean? Sampean peki, sholatnya kira-kira sah atau orang? Gua peki, coro saat-saat peki menyangkut aurat tuh mani nasah boleh? Aurat ngajar peki, buka ngilang sholat tuh batanyaran sholatnya sampean ponin apa? Orang sah. Jadi sama peki gajah, sampean jajal, sampean jadi kurbannya agak lora sampean. Ono uang Islam suga tuh batanyaran haji coro kiai seneng, uang sombong keduanya no, jadi haji terus haji, peki, kira-kira hukumnya apa gaji ini? Marjut kan? Tetapi nak buat tata hukumnya mau nyaman mau ngalam, seneng sholat, ya ampun maha bani Allah, ampun apa? Tata hukumnya penting niatnya, beres kan? Bener rumah sampai peki mesti rusak ayo sampai peki, sholatnya sampai harus risau sampai peki, ya pokoknya itu latih lah mau nopo teh aku di rumah tuh monis pilkada rusak oleh dia tuh mending pikir rusak mereka monis tiak sung ada kaitannya bawa bawa sholat aja tegak bang sampean duit tonggo atau di wong tuwo awam sholat tuh gue gedang sama harus puneng sholat banget dari sholat tapi sampean jajal pergi mesti kira ayat tuh kiri lebih mana gitu bang fatih ayat tuh kiri lebih mana gitu nggak ada kue ratu manina nggak aurat ya gue jengkinya keliru bawa sumpah bawa intinya dasar sakit bukan begitu sadis waduh kalau aku sering nih jumatan orang-orang matang pulau zaman pulau kan ada yang mentera tenibang jadi dulu kan ngibang pulau jumatan ya orang pulau imami buat pati hati rapi bener sebelah orang pulau saya ditanya sama tadi Kusur, nanti ya ada ngomong, ya ada profesor. Kok buatnya nanti 40 hari, latihan Jumatan umat loro sampai loh. Eh kan buatnya nanti, orang latihan bikin Jumatan. Terus ujuk-ujuk syarat saya kudu 40 di jalan Gamilim. Dari Imam Syafi'i kan, syarat saya Jumatan ayah bunuh arba ini syaratnya di jalan akhroron Gamilim Mustautidin. Syaratnya kan kuatnya, uang 40 di jalan Gamilim Mustautidin. Nah saya tak apa-apa diwalik. Apa tiang kawitan gawa, kawitan di Jumatan, mesti pun gak domat 40 bahasa piye. Lho iya anak ujung-ujung semuanya kromo ya, gampang kayak matang pulau, anak desa nyaran, desa binaan. Ujung-ujung sampean kawitan di Jumatan, di sana matang pulau, iya udah matang pulau lho. Jadi aku mulai terus, ngendikan zaman Imam Sapi Ijai Sugengnya sering ngendikan, ngumpama madhab, itu didukung hadis soha, itu mesti jadi madhab. Jadi sebetulnya Imam Sapi Ijai sering ngendikan, masoha minal hadis bahwa madhab. Pokoknya madhab ini bisa direvisi setiap saat ada masoha benar hadith bahwa madhab ya karena ada soha-soha hadith itu madhab karena sama anak tahu ulama-ulama alim gak bisa Muhammad terus rata-rata benar fanatik Syafi'i karena Imam Syafi'i sendiri atau enggak ya artinya apa? Andai kan sampai yang nganggung madhab pekih paku di Imam Syafi'i itu ibadah itu bisa dirusak mereka ibadah itu ini wow, contoh paling gampang sholat entah. Sampai yang bisa di keluarga banget jajah sama pekih gak rusak ngukumi fasek rumah itu gampang itu orang pake sampai tak duduk nak sampai nak fasek kabel kabel balik mana termasuk aku mesti fasek ya nak pake misanan wajib nabi atau orang sepupu mbon sampai jawab orang pake sepupu ni sampai ada misanan wajib nabi atau biar nabi apa nanti kawin wah ingat alih pake misanan apa nanti kawin lu sepupu semua yang malah tunggal apa? Tunggal apa? Tunggal apa? Asal dikawin kan, misalnya Zaid tapi Umar ini dulur anaknya Zaid, putri anak ini putra, boleh dikawin berarti? Kenge cara pekeh ini ajar abjah berarti? Berarti matun puasa padat Jawa, aku habis misalnya nalang itu ngumpul, dia guyon ya biasa aku pula tidak biar pacaran lu pasir buatan, lu gak? Cara pekeh delok ning adrabiah sering to sering jago nek wis adrabiah hukume patek boten. Kuwi iki iso jowo patek kabeh. Sak ali mari mikir jora ben misalane sering kuwi. Iya enggak? Lho ora tak bakas mbek tonggo mbek rondo ayu gak mimi sana. Pengke ku ijma, sepupu ku gak mahram. Nah gak mahram gak kena hukum lho. Adrabiah. Nah hukum adrabiah piye hukume? Nazar yo ora oleh. Tak kamar diwian juga oleh sama diwian buat rasa gitu. Sekali melanggar ini hukumnya fasek tor. Nah iya fasek. Lain aku buat turuti, wong rasa jadi wali kafe. Gara-gara kumpul misanan tu fasek. Misalnya saya ki Ahmadun Kiai kena status fasek gara-gara sering jagoan buat misanan ni. Konsekuensi hukumnya berat. Soben Ahmadun rasa jadi wali nikah. Mereka fasek. Berarti ku abe nikah sih diwali ini Ahmadun. Zino kafe. Mereka wali ini apa? Fasek. Jadi semua pokoknya gak ekstrim. Dong, mau pakai foto rutin, kayak akibatnya. Lu kita kan mikir, cara nuruti pakai apa terjadi lagi? Zaid bin Umar, anak BRI kan ajudah dia, semua pokoknya. Ajudah dia kena hukum apa? Lah, ya kerumun nazar, wah ya kerumun kuwa, gitu. Dan hukum lah nak kena hukum ayah rumu yang rumu kan kita mesti melanggar mengadat kita bermisanan di wakram. Ketika sering melanggar kena status fasek kan? Mau melanggar hukum kena status fasek madun kiai. Fatwa yang fasek yang tadi tombol betul, nara kena. Berarti mau modal yang fasek, luwe fasek. Kalau rusak, oke fasek mulak. Rusak apa? Artinya betapa ya hukum itu begini. Mulanya dari kiai aku tuh ngalim, arif. Dari orang sekedar ngalim ni, mohon ten arif. Mengaku pekeh, mana nak kiai dek gua ya? Aku tadi pekeh, aku dinas di sini buat mu, di sini orang isok di sini. Wani di sini sana ni. Lepas nak kiai gimana dengan mata jor itu? Perawan. Yang tiga pekeh, kita kan ini kat dua nyali ngelakon ini pekeh kan. Asing dua nyali yo. Orang-orang Indonesia masa jemaah tablik, orang kuat Karena itu kena hukum adat-adat itu. Benar bukan? Paling jamaah tapi kuatnya ikan di masjid. Hukum yang fisik-fisiknya tadi pun kubah. Jadi mulai nak mau tenda terus akhirnya ulama-ulama menyangkut wali nikah itu ada syarat yang adil gak pun kubah. Terus saya dari nikah saya jadi wajib adil kubah rumah. Sama nak uji fakir pada kuasa untuk wali ya ya pun adil gak pun syaratnya sahid nikah di sini juga sahid syaratnya namun dia adil gak pun. Ya betul adil artinya berapa saja berarti umpah mau hukum kayak dituruti sahidnya juga adil pasai wali ini pasai hasil perkawinan atau rasa jadi dong zio berarti warna itu ijazah harus jadah di ekstrim no begitu lan aku ih gua Armando masih aku mau ngalim lagi seneng jadi Islam biasa perkara rumput jadi Islam tenaran rumput jadi Bala itu jenna sukuman wang aslama kang nyerahno sukuman wajah wang wajah Allah nilang Ainggo dari amri, sing biswargo wang sing aslama wajah wang nilang sing menyerahkan dirinya lillah marek makmur Ainggo dari amri Degese nurut sukuman di amri maring perintah Allah Waktu sholat dan tertentono wal wajib wajah li anak wa syurkulato Korona satam li wajah wa syurkulato Fakiru mungkotil yani wajib wa Allah Nah wang wajah itu sirana Allah kemenetian Syarat yang biswargo itu gampang yaitu Islam, mana menyerahkan diri maring Allah tapi ada tambahan bahwa khalid iman itu muhsinat, orang yang ikhsan ngelakoni ikhsan ilmu wakil gede sih, orang yang ngelakoni tauhid tauhid tenang, ikhsan orang sekedar iman tapi ikhsan walau umum bayu benci mana juru di ganjaran iman itu roh di orang yang sanjing yang ingin iman walau kau pun ada iman lah muslim walau tidak betulnya sati nasur ala syair orang-orang sobong nasur ini pala syair ini atas kebenaran apapun yang putar di sini maka korot bisa lah ngapiri sebuah Yahudi bisa lah namun Yahudi agak betul bisa bisa dan kepada Zino ya Rabbi maka Allah di Nasara Allah mitab sebuah Nasara Allah sadil Yahudi ala sayin orang ada sebuah Yahudi di bala sayin mutasi jaka korot bisa orang Nasara ini orang ngakau ini kenapa dia tidak wakum halil tei farikon yaitu Yahudi Nasara ini yaitu orang kita itu bodoh moco kita kayu munazal alih indisi kitab yang bintorono mari Yahudi Nasara ini jadi guru barbani Taurat kayak gitu bahwa fi kitab Yahudan iku ing dalam kitab Yahudi tasdik bisa tim benar Isa podo wa fi kitab Nasrani iku tetep ing dalam kitab Nasrani tasdik Musa kae benar Isa amlane iman iki to dadi nek wong Yahudi ngakiri Isa wong Nasrani ngakiri Musa amlane khase wong mukmin iku kaya ning ngene akhir surat Baqarah sing kita waca bolak-balik napa la nufar iku bena hadin mir rusuli ini ning ngene akhir surat Baqarah kita kan bidira waca napa la nufar iku bena hadin jadi khasnya orang mu'min itu sitok niku yaitu kita orang beda-beda antaranya rasul maksudnya kabir rasul kita iman imani jadi yang beda orang mu'min sampai orang kabir orang Yahudi Nasrani nak orang Yahudi kan misalnya anti Isa orang Nasrani anti Musa lah kita orang mu'min amanah rasul bima abni sidi ilaihi merobiwal mu'minun terus kulun amanah sampai terus terakhirnya keputusan kita iman kita kutirwa lah nufar riku bena hadin berusul jadi kita orang beda-beda orang rasul mana ini kabir rasul kita imani jadi lalu pariko orang bisa-bisa itu mana orang beda-beda no. Jadi lalu pariko ini kita itu orang beda-beda maka kita gitu, imani kadang jika kau yang mengkona-kona kamar kola hakula kola ladina layak alamu nabita kola ini ucap sama ladina layak alamu ini bukti teori itu benar jadi Quran yang diturunkan oleh Medina itu gak katanya Yahudi Nasrani nah istilah orang kafir Mekah itu istilahnya kadang jika kola ladina layak alamu paham ya? Nah istilah orang kafir Mekah itu orang yang orang roh ini sarai jalan ayil musriku naminal arroh paham itu nih ini mulai bener kunci ini ilmu kunci ini jadi nak tangguh orang musrik arroh kita ya Allah di nama layak lamun orang raro popo jadi dia itu ayil musriku naminal arroh berkau nak mus yang periode Medina itu harus dia lagi ilmiah masih tafsir lah lupa atau enggak mus itu aku tarik dia cinta karwan itu aku tarik kada jika kau orang ucap sebab lagi nala ya alamu nawang semura roh air musirku nama nala roh bahwa ini misal polisi kau yang umpamanya ya Yahudi Nasrani jadi artinya wong Yahudi Nasrani sing mesti nih beberapa roh kau yang raro tenan lah bahwa umum kata Allah ya kemudian aku nyaman kiamat di bima kan dia selalu bening dalam barang sing mereka selisih waman te sopo tapi ini kan artinya nabi waman kita isopo kata mulu itu lebih mantini bangsa ini wong mana masa tidak bukan tiga tidak wajib karo yang tadi disebut yang dalam masa cinta ku ismu asmana uang maling dolek uang sing ngalang-ngalangi mencintai Allah disebut asmana masalah kematian sebuah di korok ya dalam sang cip mencip mencip mencip mencip mencip dan mengenai nama kia itu tak kok nama mencip itu kia isi tau ya bisi mati ini mencip dia nih masuk ayat ini uang paling dolek uang sing rusak mencip artinya yang rusak mencip disebut asmana Allah wasa fi korok ya tuman kang ing dalam rusak mencip. Nah rusak itu dilihat ini rubono kita orang arah saya lele kita rubono masjid kan orang arah tapi mungkin yang kedua itu madun tapi tak tahu itu sama sana masjid diciptakan apa? Kosong, misalnya Pak Madun yang populer berhubung dengan masjid ini terancam dengan rumah mantu itu enter jadi masjid tandingan semengaruhi umatnya di sebatan itu apa imamnya orang alim atau imamnya asik ngawak soleh itu termasuk tak tahu lu kan kan lah masjid-masjid yang krono konflik terus desa-desa dari masjid loro dan takmir berubah ya iyalah nak rusak gak awit takdir tapi buat maksudnya ini tidak saya ekstrim di kurawa sikit aja lah kemurahan apa ayat ibarun haling abari anir aladin yang korobu bedal mukabdas awfil musyrikin nama sabdu nabi amal kutepi anir awfil musyrikin utawa ayat ini diturunan nih wong musyrik musyrik Mekah tapi juga berarti ayat ini madaniyah nih tetap madaniyah kalau apa ini balik ini amin awfil musyrikin utawa ayat ini diturunan wong musyrik tapi bukan berarti ini periode mak kia lama sabtu semangsanya nyegah sopoh musyrikin an-nabi amal kudin ya anir kaiti sang itu jadi diturunan wong musyrik tapi dalam konteks suhu kudin biya berarti suhu biya periode nabi sama temudi Medina malah teng Medina akhir nabi mun badhe kabundhe. Wong dadi iki diturunan oleh wong musyrik tapi ning konteks suhu dia lan itu berarti malah nabi mun nang kabundhe. Kan 3 tahun sama nabi badhe kabundhe tak haji. Jadi peristiwa no dia. Berarti mun teng Medina malah mun gak ada pasukan nabi. Lah nabi badhe haji di alang-alang itu yang musyrik. Paham ya? Jadi apa musyrikin yang kene itu gak mempengaruhi ayat itu madaniyah. Malah ini madaniyah tua berkumpul nabi badhe napa? Kabur dan dia kan ini kan peristiwa aku dia biar nabi pun berarti kabur tuh menghaji ini dari haji wada paham ya lama sabtu nabi amal aku dia biar tahun di turun surat fatah kan surat fatah termasuk surat mau nabi pun berarti apa kabur tuh ngomongnya tarik dulu mulai kama karena lagu mayat kuluha ila khaifin mulai kata yang mengkono-mengkono kabir maka karena lagu murahono ikuti ulai kau bayat kuluha ila khaifin kecuali beti lalu fitnya kisi walau gelar berada ada penalti lalu kedua mau kakek fitnya lalu boleh musuh-musuh Islam yang fitnya kisi mereka inar walau gelar berada ada penalti wa ada ada penalti man arun rokok wa nazaralan kemurun nama tu anak dia semangsa ni nyacat soal yang kium dia fitnya nasil kebelak di dalam nasai hukum kebelak jadi aku nasai hukum kebelak itu nabi zaman tengah Medina 16 bulan itu sholat pada bunyi itu muka jadi Nabi itu pernah 16 bulan sholatnya madhab ini betul mengkodah terus dinasa madhab ke Qiblat itu Yahudi kan kecewa gimana agama mulai ini kalau gue lakukan yang ngomong kayak gini itu pangeran gue niatnya dia selalu ada hal-hal lahir lah hal-hal lahir semuanya perkara di Nabi pertama di Medina itu 16 bulan pertama sholatnya madhab ini betul mengkodah lah komunitas Medina, komunitas Yahudi lalu Yahudi gak ngelawan Nabi terus dia anggap agamanya gak betul ada mereka bodoh-bodoh ke belakangnya betul mukadda paham ya? Warang Nabi kepengen ke belakang Mekah orang Yahudi komentar Muhammad ke belakang Ka'bah paling kangen keluarganya orang patut di ahli paling kangen keluarganya kecewa kau tahu kembar ke belakangnya ada apa? Kembar, itu tanda kembar kopi ya kesan itu kira mulai lihat sunai pangeran mesti gawe agama itu mirip itu lakon itu semua ada sunai pangeran karena kaya ini supaya menyangkut nikah nabi bujunya agak solo uang sing ingkar dia kuat kan kalau karena nabi yang lama saya boleh ampuni sama mau nabi itu orang ribet ngurusi uang itu bujun nabi itu solo ya wonten nggak mati wonten contoh lahir itu perang orang santri itu kan ada tanggal sirine perang apa boleh perang gak ada orang rondo, orang mati di gara-gara bela Nabi gua mati tenan. Mati di akibat rondo tenan. Di akibat jatuhin tenan. Mereka sampai kuat. Cah Islam fanatik jika terjadi aliran si aneh-aneh. Itu pura Nabi Isa. Gua gak iso nerima konsep buat perang. Perang itu orang mati. Mati di akibat rondo. Rondo di akibat yatim. Berhenti. Mulanya saat ini gratis Ali Asobun ulama-ulama ini kan kuat. Oke, sirine nanti di garwa kata sampai sirine perang. Maka kok bingung kan? Dan bilang tren modern ini tak boleh dikamatkan. Tren modern memang anti perang. Dia anti poligami. Tren modern kan secara umum memang dia anti perang, dia anti poligami. Jika terus lahir kaya jin melawan bahwa Islam itu gak bisa disamakan saat itu. Dimana perang mati Sinten anaknya mantan Abu Sufyan Siti Romlah. Dia ini itu tua. Kumpus tidak agak. Jika kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling rata-rata papat yang corok fisik itu kena saudara itu bro mungkin sampai dulu tentara-tara yang ada yang bujur di atas umur kita 50 tahun jika yang rata-rata paling papat ini udah Zainab, paling ayu Zainab terus Aisyah terus Romlah sama Juriyah kemudian ini tua standar terus umur sudah, ini umur sudah lima ini kumpulnya bergerondo perang Maria amat, rata-rata Ismail ulama Maria apa? Jadi tren modern itu menuju anti poligami dan anti perang. Nah, cuma sih rasa disadari orang modern ya Kang Romanto. Ketika orang modern anti perang, apa faktanya terus gak mau perang? Perang dunia satu, dunia dua sampai saya ini ramai. Yo sama pun, itu sih ngecelak orang modern. Itu kan repot. Ini yang saya ngomong pada real ya. Zaman tragedi Poso, Laskar Jiwa tuh ngirim pasukan ke Poso. Zaman itu presiden itu kita anti perang itu bisa sulit bagi senjata itu perang agama sekarang sudah tidak ada karena kasusnya politis setiap orang perang agama kita ngeklaim itu kan politis Amerika saat nyerang Irak yang rame-rame ini tidak perang agama, perang politik umat Islam juga diyakinkan kalau itu perang politik begitu juga Sunni, Kurdi, perang Saddam juga perang politik jadi semua perang sekarang itu berusaha ditemakan tidak perang agama. Ya memang sudah susah memahami diri ini. Cuma katanya dari Kang Romanto, ketika betul kita tidak perang demi agama, apa terus tidak ada perang? Apa terus tidak ada pembunuhan? Mulanya kalau senang Siki Poli yang ada publika. Kalau Allah itu betul jahat karena bikin tsunami yang membunuh 1000 orang, apa tidak lebih jahat saat Hiroshima Nagasaki itu saat dibom sekubu itu yang mati saat itu 180 ribu. Jadi kalau dihitung, bahkan dihitung dengan gam kecelakaan lalu lintas sama takut di data Polri mati ini orang Indonesia karena kecelakaan per tahun dua kali dibang korban perang Vietnam mungkin itu saja gitu karena tuh hari rata-rata nyawa mati 6 kalau kecelakaan 6 peng 300 dino pun gitu nah 6 peng 10 aja pun sudah peng 300 sudah dino itu ngapun Polri ribuan. Ini intinya gini Mas Romanto, betapa manusia itu lupa saat Tuhan setengah sadis karena kita tidak memahami kayak tsunami kita jadi rohman kok tsunami itu tapi kita lupa dosa-dosa manusia yang kayak itu tadi kecelakaan di jalan kecelakaan karena Hiroshima dan Nagasaki itu juga selalu lebih banyak kecelakaan di Irak perang itu ribuan itu pintar setan sama mana yang langsung awal jadi masalah itu semuanya butuhnya. Ini bener ya Widi, sama Nabi kita kok ingin sampai nak majalah begini itu di Jiswol Mat, nanti ya Widi debat gue, gue juga gue ngomong, no, nyerong edan gue Nabi kita kok ingin Mat, nanti pedes mati langsung, sing mati ini sob jaman Nabi ya Allah agama gue aneh, sini mati ini Allah langsung haram sini mati ini lewat tangan manusia apa halal kudunya tangan manusia berlimutan dosa pedes mati ini Allah langsung, agama gue aneh tenan, pedes mati semata ini sobat apa ya agama lu kuat ya teman mas mati yang mau takut sarang jadi mas sarang ini mau tawa begini kan orisinil sih gimana ya ini mas cakep elek itu rame bare mulanya ini tema Yahudi jadi ini cek ini benar di Dinari jadi Dinari tahu sebarang itu Yahudi saya Dinari terkenal babul ilmi itu tahu kalah Yahudi Dinari, Dinari sakit ngantar cikil gitu iso angkat juga malih juga iso ngolo jadi dalam bisa berat hehehe hehehe hehehe hehehe Berarti WIB-nya pinter-pinter dia logika. Jadi cara aku model Yahudi tampak madun ya. Aku kok pede di rumah teman. Pede aku, iya sih so. Jadi dolan ibu jom, ibu jom lagi di lain. Cerdas-cerdas. Mereka orang sopa Islam itu guru orang. Mulai bisa memimpin, sidik, amanat, tabir. Mesti orang patuh naik, wakal-wakal lagi. Jadi orang kiai buruk dulu, tidak baik kiai ini. Konsep ibu guru, sesak. Yang tinggal sifatnya Rasul, sidik, amanat, tabir. Terakhir orang patuh naik, cerdas, nalak. Wakal-wakal lagi, lugu, berumurah pati ngalim. Ternyata itu jurumnya, dok, sampai. Soalnya murid pun naik, sampai. Jangan ngomong, orang sini Rasul, kudono, apa? Patuh naik. Karena ini, energi ini yang buat debat sama orang Yahudi buat ketahanan hidup. Nabi juga betul satu orang, betul sakit perang gawe Khandaq. Mengkawan pasukannya Nabi Musidir melawan pasukan sekutu Asyad. Berhubung cerdas dengan faktor Khandaq. Sama Nafari susul, ngerti mau gak jenati damai parit. Supaya pasukan Buddha tidak bisa lewat. Karena kalau misalnya Buddha lewat, ngerti-ngerti gawe Khandaq. Terus papat, tenggelnya luar Medina. Maksudnya kalau sampai pasukan masuk Medina sekali mati, mati dan tentana istri kita jadi lawan di papat di luar kota itu jadi butuh patuhan apa orang-orang Rasul itu gue sama orang-orang itu enak, enak, sempat orang-orang Rasul, orang-orang itu tak ketang tanganku orang-orang, wajaran itu sesak mengungkar-ungkar sifat wajib Rasul Siddiq apa ada tablet patuhan patuhan itu wabuh, tak ada kiai paling bodoh ini patuhan itu cerdas. Tapi dia itu patolan kurang ada nanti. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Sama wajib, omongan yang konek-konek wajib tapi kebelahnya Allah jadi gue ngetan mulan kabel kebelahnya Allah model aliran wajib itu inna wasatim na wai wasi wani dan sing wasi kaya sa upad guru kula sein dikisi nyembari upad guru upad guru kula sein alimun terus dan sing kesan wabawaru lan kode ucap sopo Yahudi Nasrani diwawin lan wawin wawin dunia dan tambah jadi sebagian kira Allah sama wawin langsung pohon. Ayo Yahud wa Nasara wa man zama anan malaikat abanatu kita sudah buah waladat Allah ngangkat anak kita sudah ngalah sebuah buah waladat Allah Dewa sebuah wa ta'ala subhanah mohon suci Allah berlaku pada ikut Dewa mau Dewa bawa bisa mawati wa lalai jadi keliru rawat dengan ibu yang anak ungkap Dewa ya Allah kabe wa Allah milikan apaan hak miliki wa kolkan dan hak ciptaan wa abidat dan keperbudaan wal malik wal milkiyah utawi unsur miliki itu Nabi Milada itu lelawanan dari Milada berat Milada itu unsur genetik jadi harus dimiliki jadi nak Milada itu ada unsur Allah yang jadi Isa ada unsur Allah plus yang jadi Isa kalau kira dan gentak benar bimbang dan mata libar karena menang oleh malaya akhir maling bahkan sebenarnya akan jadi mal karena aku akan gue malaya kil nak man gak guna apa yakin tapi ini gak gimana menang lo segera diangkat pulang diskap jadi ku wabir lalu maring awal kong itu untuk kafir yang mungkin pun atas itu jadi usama wajwa harbi uti awal usik menciptakan langit dan bumi wajwa kodo nargani putus nasob awal amron ini berkor wajwa nama yaku dulu lagi mengucin ingin tidak sob awal lalu maring amr pun ono siro faya pun mengkau nopo amr ini kabel ya jising jadi berkor awal kamar gini jadi kabel ulama itu ijma amron bekholton genteng kalumanto jadi Allah nak ganti amron itu cukup full buat ya amron ya tapi nak gawe kholton tetap ada tahapan ini yang gak dipahami jadi Allah gak ada istilahnya tadi kapan-kapan tuh sudah langsung itu yang wajib paham kiai ala lagul kholku wal amru itu siswa itu amat ayat nama ala lagul kholku wal amru ala ini mau lagu kecewa al kholku utai kholku wal amru lah nak kholku kabel ini sunnatullah itu mesti ada tahapan nih kalau Allah ngelangi bumi itu bisa tadi ayat bahkan cuma bayi anak mungkin itu mau hamil, hamilnya bisa ngelulat paham? Jadi nak gawe itu mesti ada tahapannya, termasuk gawe anak itu bisa ngelulat. Lihat singkun fayakun itu yang amru kabel singkun fayakun wa idha kondo amru ini aku pakai nama fayakun, lehung fayakun, nak amru amru masih cukup mulai bahaya amru contohnya ngerti, suamen kiai sufi 10 tahun ujung-ujung aku nak amru ke selingkuh zina tenang, rubah tenang tapi bisa dibalik, suamen 2 jingan 10 tahun kena amru ini apa-apa tobat ya mau uji tenang, ini wangnya tenang amru masih betul-betul aku mulai ya muka libar gulup sabit kau di alat ini muka sekali ku walik walik tenang tadi gimana mereka am? Amru nakonku gak kedua suwi nakonku gimana tapi nakonku itu lah ya Pak Marku sebut 10 tahun jujur selingkuh sabit mawon dimana ya sabit itu bajingan 2 tahun preman justru paling itu buat lu bumbu panggil tenang. Mereka orang lain tak suci, kalau berdino dengan jamu kau tidak boleh sakit kalau dia lagi itu hati, mula wali hati. Terus hari senang jenengan, rom jenengan terus suona, ujung-ujung rom gak suona, masih siang edok sakit mau ada pangeran kesan. Iku betul tenar. Bujuni sampai ada wali soro sampai ujung kan kata keselakan sejak tenar aku tak bujuni. Amru, padahal barmuni was ada wajah terbaik kecuali emas tapi amru, kalau pacaran itu amru sekali semua kesamangan yang menyerahkan segala ini ya dunia tenang segala ini segala ini akhirnya hampir tenang tapi sekali tobat, amru tobat tenang nah kalau itu betul sakit lah sing ida kode itu amro itu pakai nama aku gak rukun nah kalau kan betul kalau kan tetap wantar tahapan ini sudah sunnah tubuh dua lagi itu nih juga dia ada lawan orang kesana kiri kiri tidak kau tuh amron benar benar nanti pikir amron deh amron benten ini nih jelas wonten dari sesuatu lagi ala lalu kau amru ini ujungnya benten ya wonten kau tuh wonten amru lah amru ini singriskan amru kau sami riskan enggak saya di Sufi anti duit anti di politik amru cukup tuh ya udah sami tiba aja tapi sakit sama mengucap mungkin politik jadi coba terus semuanya sudah kau semuanya ngomong-ngomong ini juga sakit amru malah ini bener cerita-cerita fiktif terus versi soalnya terkenal ke Sufi amru selingkuh tenang versi soalnya gimana agar orang selingkuh gak ke isi tenang versi soalnya amru loh jangan ramah kalau sampai enak amru rupanya cepet dia diwali ke sakit. Ini gua mau nomakal bajingan. Tobat mau mencit tenan boleh iki tenan. Wis mata ini utawa ada ada film wis mata ini wong sangang bolong. So nek iso mungkiri gerakan ingin tobat ya ora tobat tenan sampe tak kok pede to. Mun mata ini jan sang roso mung tobat kok iku mung boten artine apa? Aku sak mau wae kok pengen tobat tenan. Bareng pendeta nek mun resep itu mau paten iki jan maksimum wong satu. Tetep ae nek tobat amru mas. Sami gak dicrita nang hadis ana perempuan tukang zina mulai roh aku ngelepi lemah saking dia ini nafsi ini mesti kerana apa ngelak terus disingkali ngombe kange sepatu ini kan sepaling itu obat tau amru tak amru kan jenis saya malah ini sampai jadi uang soleh sih ngadil maksudnya kurang ajar kalau pulau jenis jadi uang soleh kurang ajar kurang setuju Mas Irmanto tapi cerita Imam Ghazali ini buat ingat betul cerita ini makanya saya tidak sombong aku terus mantap jadi Islam sederhana. Neng gue nih ekstra mau cerita ngeten. Ini versi Imam Ghazali. Tapi kurang sependapat. Wonten tiang sekelompok orang soleh. Terus saya gigi kemana gue kan Romanto. Ini mana jinggo dan soleh. Gue kelompok soleh. Melaku laku gak nabi bisa. Wonten gendo. Gue pengen tukar. Dia mau nungguin ya Allah. Alangkah nikmatnya saya. Andi kan jadi kelompok itu. Terus melaku misalnya Mas Romanto. Pak Haji. Semoga juga. Pak Haji. Gue kelompok solihin. Marani mencir kelompok solihin. Soleh keren ya kelompok soleh. Duh, spontan ya Allah. Alangkah bahagia saya andikan jadi kelompok ini. Lah spontan saat ini sauke, gendone langsung melaku menuju kelompok itu. Lah ini terkenal gendo, tukang zina, tukang mati ini wong arisi ya sampean. Derek no Banawawi, derek no musoleh, bareng sinten gendo sampe arisi ya. Lah ketika arisi ini kita kan nak ujubil ya. Duh, aku jadi wong ini, wong zina, wong nakal. Nah saat itu juga terus Allah naik wahyu nih gue Nabi Isa. Hei Isa, kelompok musoleh ini sekarang juga tak status no zero kosong. Lepung bajingan ini sekarang juga tak status no soleh. lima daya robbi kenaikin nopo ya robbi mergo wong soleh-soleh kurang ajar nilani maghfirahku nilani maghfirahku membatasi maghfirahku kan juga ada gak isa wong sing dolim udung mau nanti nangis kebanyakan kalau kelompok ibu kok kue sing soleh dol dulu mau nanti dilarang gak adil lu kita kadang sholat itu kurang ajar tanggap sing urung sholat sing dolim kadang kan dulu ya Allah kelotok sing dolim anak turun kelola supaya buatin dolim bergatus kiamat itu kan wajan sementara kiamat itu kurang ajar di anak itu kue itu kue itu kue itu kan adil itu apa yang ngomong bu polis ngatain gitu betina itu ya Allah anak turun kelola bergatus kiamat itu tapi kita ratin didik anak turun itu kue itu kan buatin adil bang, jadi betapa kita saat sholat kurang ajar. Lalu saat sholat kita kurang ajar itu mau gara-gara pegi gak sholat monggo pegi monggo aku merasa sholat ya kurang ajar ini sholat yang kurang apa? Kurang ajar mana bener-bener gak pulau susah mana pulau-pulau gak ngadu sholat dan nangis semuanya usilah karena orang ulang kalau gue gak ngadih teman-teman lebih udah mantep sesak paham gak? Kita kalau gak pernah dileng-leng ini kok itu ilmiah jadi ala lagu khotual. Amru nak amru bisa berubah pada kasusnya Nabi Isa niku. Jadi spontan, ya Isa, aku saya ingin ngeri wahyu dengan kue. Posisi dia wong di bodoh nol kate. Gara-gara Allah tersinggung, maghfirah di pilah. Kan betul nanti lah Allah nopo dengan nih wong gendori mon. Ya Allah, alangkah bahagia saya kalau saya jadi kelompok itu. Saking sauke itu spontan dia ujung-ujung nggak laku. Saking sauke, beruntung nih. Tapi betul nanti tidak ada cakang rumah tu lagi daerah Nebanau ibu kelompok solihin. Jujur orang sopo ada terkenal gendo sopo joksen sopo. Lakukan risi ya. Dari sini sampai ini tengok gak berkenan sakit malam. Dan mereka sangat ingin berbuat tengok soleh atau ingin jadi orang soleh. Sampai ada sih gaya mau kecampuran kau tadi juga. Mencakar beda ada dua lagi ya udah beda tenar. Satu sih tenar tenar aja. Ini ya. Kita akan jadi isar aja. Tidak ada. Tidak ada. Kalau mau pergi isar aja, baptisan. Tidak ada. Tidak ada. Ini jadi amru. Nanti amru itu setiap saat itu mau pergi isar aja, itu tenang. Di sini tenang. Itu mau matanya uang tenang. Itu bilang tenang dari korupsi. Tapi ini bisa diwali. Bajingan pas tumpah, suatu itu mau amru. Lain tidak nih, gua mesti bayang muka di bawah gua tapi kerja lagi. Tetap mati pulau, kan jalur agama ni jangan. Itu mak uang bayar malah sini misalnya khusus khotimah. Kini mana ni semua tatanan agama. Jadi misalnya kat sini agama mata ni uang gak mengandu korupsi. Nyerobot mak, agama tu itu hati. Bener yang muka di bawah gua tapi kerja lagi. Sama nak di kerja santri. Urang fungsi ni santri jangan. Mungkinak tu nak dihormati gunanya aku. Mula lagi jangan, jangan tengah. Bahkan sesuai sama jaga, kamu itu wah ini kok kamu dulu sebab kamu mau jaga jadi sampai cari hati aku mau jaga sesuai sama jaga, bujuri sama jaga iya kan itu apa, mau iya dan duit mana jaga kan lagi tapi nanti lagi bersih, jual kan tenang gak ada duit riba ah ini bisa sedih lagi apa, kalau lu gak ada tapi yang baru ini baru rupa menang, mati tinggalan, orang gitu repotnya aja, jadi yang paling bagus itu satu kelebihan aja, jadi ala ala dulu kalau itu kalau amru, ngeri lah, itu amru padahal mau idah kalau itu amru, bahaya setiap saat gampang apa? Rupa idah kalau itu amru, tak nambah aku lah, kemudian mulai